Mitra Bisnis, terjadi perdebatan soal penutupan Bank Century, di mana mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat Bank Century berdampak sistemik dan jika pada 2008 lalu tidak diselamatkan, akan menggoyang stabilitas ekonomi Indonesia. Di lain pihak, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala berpendapat Century tidak sistemik dan tidak layak diselamatkan pada waktu itu. Ada juga yang mengatakan kebijakan tersebut tidak bisa dikriminalisasikan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional atau Perbanas, Sigit Pramono. Pak Sigit, apa komentar Anda soal ini? Dari awal sejak kasus ini mengemuka, ya sebetulnya itu sangat jelas posisinya, yaitu bahwa yang pertama, pada waktu itu memang terjadi krisis yang memang sangat mengkhawatirkan, terutama bagi industri perbankan. Indikasi mengenai krisis ini jelas sekali, mulai dari likuiditas yang sangat ketat waktu itu, sehingga ada 3 bank milik negara itu harus meminta penempatan dana sementara dari pemerintah, itu menggambarkan bahwa keadaan likuiditasnya sangat ketat. Di samping itu ada 20 bank yang sekelas dengan Century juga mengalami kesulitan likuiditas. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, kita tahu rupiah kita melemah dari sekitar 9 ribuan menjadi 12 ribu. Yang ketiga, indeks harga saham gabungan apalagi itu juga jatuh, melorot. Ya. Yang berikutnya lagi adalah yang disebut dengan Banking Pressure Index. Dalam keadaan normal, itu angkanya di sekitar setengah. Indeks pada waktu 2008, menjelang penyelamatan Bank Century itu sudah mendekati ke 0,9. Itu keadaan di dalam negeri. Di luar atau semua, di sekitar negara kita saja, itu Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Korea Selatan, Selandia Baru, Australia, itu mereka menerapkan penjaminan simpanan untuk seluruh simpanan dalam jumlah berapapun diperbankan. Ini yang disebut dengan blanket guarantee. Dengan keadaan seperti ini, itu sudah suatu keadaan itu sangat gawat, sehingga memang pengambil kebijakan yang berwenang, dalam hal ini adalah Gubernur Bank Indonesia dan Ketua KSSK yang sekaligus Menteri Keuangan, harus mengambil keputusan yang memang berat. Di dalam persidangan yang sudah berlangsung ketika mereka berdua memberikan kesaksian, itu sudah sangat jelas sekali bahwa betapa sulitnya pilihan yang mereka hadapi. Dan jangan lupa, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, adalah memang dua pejabat yang berwenang untuk menangani krisis apabila terjadi ancaman krisis. Jadi mereka sudah menjalankan tugasnya dengan benar, sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan undang-undang, dan juga mereka dengan kompetensinya yang mereka miliki, mereka sudah melakukan penyelamatan bangsa ini, ekonomi perekonomian negara ini melalui penyelamatan Bank Century. Kebetulan yang harus diselamat adalah Bank Century. Sebenarnya bisa saja Bank A, Bank B, Bank C, atau bank yang lain, tidak ada persoalan. Tapi memang barangkali yang orang merasa tidak adil adalah kenapa yang harus diselamatkan adalah Bank Century yang kebetulan memang bank ini manajemennya dari sejak beberapa tahun sebelumnya itu buruk sekali. Tetapi keadaan itu tidak menjadi penghalang untuk pengambil kebijakan untuk menyelamatkan bank ini karena baik bank besar, bank menengah, bank kecil, bank yang dikelola dengan baik, apalagi bank yang dikelola dengan buruk, kalau menimbulkan risiko untuk akan menjadi pemicu untuk krisis yang lebih besar, bank itu harus diselamatkan. Itu persoalan yang menjadi silang sengketa perbedaan penafsiran yang ada sekarang ini. Sekali lagi, seharusnya dua orang ini mendapat penghargaan bukan diseret-seret dalam persidangan yang menurut saya itu tidak adil bagi mereka. Jangan lupa, Menteri Keuangan itu pilihan presiden dan wakil presiden pada waktu itu, yaitu SBY/JK. Gubernur Bank Indonesia itu pilihan dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Tapi Pak Sigit, bukankah Bank Century tergolong bank kecil? Asetnya saja hanya 0,7% dari total aset bank nasional, sehingga disebutkan tidak layak mendapatkan dana talangan. Diakini juga tidak akan berdampak sistemik nih Pak, jika ditutup. Bagaimana komentar Anda? Pemicu krisis itu tidak harus bank itu besar. Bank besar, bank menengah, bank kecil, bank yang dikelola dengan baik, dan apalagi bank yang dikelola dengan buruk, itu bisa menjadi pemicu krisis. Itu yang persoalannya harus dipahami bersama. Sama dengan kalau kita ada kebakaran dalam satu deretan perumahan, rumah kecil pun yang menimbulkan dampak kebakaran bisa menular ke rumah yang lainnya, sebelah-sebelahnya, gitu. Sama aja. Jadi, apapun risikonya, kalau itu akan menimbulkan ancaman, sekali lagi dalam hal kita mau penyelamatan perekonomian negeri ini, kita harus menerapkan prinsip kehati-hatian tadi itu. Sebetulnya kami tidak keberatan untuk Bank Century itu ditutup, tidak ada syaratnya. Bank Century ditutup kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan blanket guarantee atau menjamin seluruh simpanan diperbankan tanpa batas jumlah. Atau Bank Century itu seharusnya ditutup sebelum krisis, itulah kalau mau menutup Bank Century seperti itu. Tapi ketika terjadi krisis dan ada ancaman yang bisa menimbulkan dampak penularan, atau orang menyebutnya sebagai efek domino atau risiko sistemik yang sering diperdebatkan, memang kalau kita menganut asas kehati-hatian di dalam mengelola perekonomian kita, di mana kita pernah mengalami suatu krisis yang sangat buruk tahun 1997-1998, hemat kami juga memang seharusnya lah memang Bank Senturi itu diselamatkan. Baik Pak Sigit, di luar itu semua, apakah ada muatan politis di dalam kasus ini Pak? Oh memang sangat politis. Persoalan yang menyangkut penyelamatan Bank Senturi ini sebaiknya seharusnya memang diselesaikan secara politik, tidak dibawa ke ranah hukum. Tapi sayangnya kan kita tahu semua, akhirnya digiring kepada persoalan politik. Tapi sama sekali kami tidak bermaksud mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung. Apabila di dalam pengambilan kebijakan ini ada pihak-pihak yang terbukti menerima sesuatu atau apapun mempengaruhi caranya, nah itulah yang harus dipersoalkan. Tidak menyeret-nyeret para pengambil kebijakan utama dalam hal Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang sampai sekarang pun jelas-jelas tidak terbukti pernah menerima aliran dana apapun di dalam pengambilan kebijakan ini. Demikian Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional atau Perbanas, Sigit Pramono. Saya, Mandariska.